Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang cerah ini, insyaallah kita akan memandangkan kembali melalui siaran radio Republik Indonesia yang kita cintai, yaitu dalam acara penyejuk hati. Insyaallah kita akan merasakan sejuk dengan merenungkan kajian ayat demi ayat dalam Al-Quran yang berupaya kami semaksimal mungkin supaya kita dapat lebih merenungkan makna ayat Al-Quran yang terkandung di dalamnya. Untuk itu kita ucapkan salawat dan salam. Sebelumnya kita puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah Allah telah memberkahi kita, Allah telah memberikan perlindungan, taufik dan hidayahnya, serta salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat nanti di akhir kelak. Baiklah para pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita kaji saat ini masuklah kita ayat ke-52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. Ayat ini artinya, dan ingatlah akan hari kiamat, yaitu ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan mengatakan, fada'auhum, panggillah mereka akan olehmu, yaitu sekutu-sekutu kamu yang kamu katakan tadi, yang kamu duga tadi ketika di dunia. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu, jin-jin itu, iblis-iblis itu tidak pernah mau membalas seruan mereka. Kata Allah, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan. Ayat ini adalah mengingatkan seseorang akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala jugalah yang kita butuhkan. Karena apa? Karena sekutu orang-orang yang selalu mengabdikan hidupnya kepada setan dan iblis, artinya mereka selalu meminta pertolongan, maka pada hari kiamat kelak nanti kata Allah, panggil mereka itu yang kamu banggakan, yang kamu agung-agungkan bahwa mereka itu, tapi mereka tidak pernah mau membalas seruanmu. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang disiksa Allah, orang yang diazab Allah, karena mereka adalah orang-orang yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Membangkang dalam bahasa firman Allah adalah iblis. Iblis itu adalah sangat membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di tahun baru yang penuh berkah ini jangan sampai kita membangkang Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam sedetik. Mendengarkan perintah Allah lalu kita laksanakan, kita zikirkan, kita doakan, mudah-mudahan kita selamat, keluarga kita selamat, anak kita selamat, cucu kita selamat, disebabkan kuncinya adalah kita memohon kepada Allah sambil berusaha, berdoa, mudah-mudahan itu akan mendatangkan kebaikan yang sangat baik. Daripada orang-orang yang masa saat ini adalah yaitu orang-orang yang lagi kepingin dan lagi ngetren pada saat ini dengan magic-magic yang sebagaimana yang selalu ditampilkan di media massa, TV dan yang lain-lain, mereka sangat kagum dengan hal itu. Itu adalah permainan duniawi. Yang kita cari adalah ukhrawi. Kenapa? Karena kehidupan ukhrawi itu adalah lebih abadi daripada kehidupan dunia ini. Kita akan mendapat suatu saat nanti, yaitu ajal, akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terbujur di tempat tidur. Siaplah orang-orang yang akan mengantarkan kita ke kuburan. Maka ketika datang waktunya hisab pada hari kiamat kelak nanti, Allah sudah buktikan Di dalam surat Al-Kahfi ini, orang-orang yang mereka agungkan tidak pernah. Tapi lihatlah bagaimana cerita Ashabul Kahfi tersebut. Begitu mereka agungkan Allah, ketika Allah menginginkan mereka, mereka bangkit tanpa ada cacat sedikit pun di dalam tubuh mereka. Disebabkan mereka itu memang betul-betul memurnikan ketauhidan mereka kepada Allah, tidak pernah dikotori sedikit pun. Itulah yang menjadikan hidup mereka itu selamat. Orang-orang yang kebalikannya, maka dibahasakan dalam firman Allah, maubiqa. Maubiqa ini adalah tempat kebinasaan. Tempat kebinasaan itu maksudnya adalah neraka. Begitu Ustaz Zainal. Mungkin akan diluaskan lagi wawasan ini kepada Dr. Zainal Haji Zainal Arifin. Kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 52 dari surah Al-Kahfi ini digambarkan dan dimulai dengan firman-Nya, wa yauma. Kata wa yauma adalah suatu hal yang sangat menjadi perhatian kita, karena arti hari terdiri dari 24 jam siang dan malam. Tetapi ketika hari itu disebutkan, berarti hari itu ada suatu hal yang terjadi peristiwa besar di dalamnya. Maka hari tsunami, hari biasa, tapi ketika terjadi peristiwa tsunami, terbayanglah oleh manusia bagaimana peristiwa yang sungguh luar biasa. Kita tidak takut pada hari, tapi kita perlu mawas diri yang terjadi di hari itu. Begitulah pada ayat 52 dari surah Al-Kahfi ini dimulai dengan hari. Ingatlah, jadikanlah pelajaran, karena apa? Ketika hari itu terjadi, sesal kemudian tiada guna. Mumpung masih hidup, Allah subhanahu wa ta'ala menebarkan di setiap suratnya ayat-ayat tentang akhirat, ayat-ayat tentang kebangkitan, lebih banyak dari sekedar ayat-ayat hukum. Karena apa? Karena ayat-ayat tentang kebangkitan ini adalah ayat-ayat yang paling dilupakan manusia. Padahal tiap hari dia melihat kematian, dan konsekuensi dari kematian adalah kebangkitan. Ada orang berpikir bahwa kematian biasa. Maka di sini Allah menegaskan, setelah kematian ada kebangkitan. Kenapa manusia senang dengan mati sehingga ada istilah bunuh diri untuk menyelesaikan masalah? Karena dia berpikir setelah kematian selesailah masalah. Tetapi ayat ini menegaskan, setelah kematian ada kebangkitan, dan peristiwa kebangkitan itu perlu menjadi renungan. Renungan itu harus tertancap di dalam jiwa dan sanubari, dan menjadi pola pikir, paradigma, dan mindset kita dalam hidup ini. Kenapa? Karena sesal kemudian tiada guna. Yaqulu nadu suraka yallazina za'amtum fada'auhum falam yastajibu lahum waja'alna bainahum maubiqa. Ada satu peristiwa di antara peristiwa yang banyak terjadi di padang mahsyar. Di antara satu peristiwa itu, orang-orang yang dulunya mengikut atasannya, bawahannya, mengikut selain Allah, mengikut orang-orang yang menyesatkannya, mengikut langkah-langkah setan, mengikut bisikan iblis, mengikut setan dari jenis jin dan manusia. Pada hari ini satu cuplikan kecil Allah gambarkan, mereka minta tolong kepada yang diikutinya. Minta tolong kepada iblis, minta tolong kepada setan, minta tolong kepada pemimpin, minta tolong kepada atasan yang telah menyesatkan mereka, atau minta tolong kepada bawahan yang telah mengiming-imingkan mereka surga. Maka pada ini, pada saat ini, semua yang mereka jadikan panutan, semua yang mereka jadikan tempat perlindungan pertolongan, tidak membalas seruan mereka. Falam yastajibu lahum. Kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan, yaitu neraka. Suatu hal yang menyedihkan, penolong berada di neraka, manusia yang minta tolong juga berada di neraka. Bagaimana kita minta tolong? yang mau kita minta tolong saja berada di tempat yang sama dan dalam kondisi yang sangat menderita. Ingatlah, ini adalah satu cuplikan peristiwa di neraka nanti, dan cuplikan ini benar dan pasti adanya. Bila ini tidak menjadi pelajaran, maka pelajaran apa yang dapat dijadikan renungan di awal tahun 2012? Ya, kesimpulannya pada ayat yang kita sampaikan ini adalah tidak akan beruntung orang-orang yang selalu lari dari sunnatullah. Dari sunnatullah artinya dari yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah buktikan janji-janji melalui kisah-kisah Al-Qur'an. Melalui kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, Nabi Musa sangat yakin kalla rabbi sayahdin, begitulah Nabi Musa mengatakan Allah akan memberikan aku petunjuk ketika pengikut-pengikutnya itu sangat lemah. Maka Allah memberikan jalan yang tiada terhingga, lautan yang tidak mungkin bisa terbelah pada saat itu. Disebabkan apa? Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan kita keyakinan supaya kita tidak musyrik, supaya kita tidak menjadikan setan itu sekutu kita. Karena setan itu hanyalah pandai menggoda saja, tapi tidak pernah mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka berikan kepada sekutu-sekutunya. Mudah-mudahan kita dapat membedakan hal ini sehingga kita menjadi mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.